Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita pada kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Pembahasan kita masih dalam bab tentang haramnya ghibah dan perintah untuk menjaga lisan. Kali ini kita memasuki hadis ke-12 dari bab tersebut. Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, wa an Mu'adz radhiyallahu taala anhu qala, qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannata wa yub'iduni aninna. Diriwayatkan dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, saya pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku tentang amalan yang bisa memasukkanku ke surga dan yang menjauhkan diriku dari api neraka. Qala laqad sa'alta an adhimin wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allahu ta'ala alaihi. Jawab Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sungguh kamu telah bertanya tentang sesuatu yang besar. Jelas masalah surga dan neraka bukan masalah ringan, masalah yang besar karena menyangkut keselamatan dan kecelakaan. Kalau seseorang bisa masuk surga, maka dipastikan selamat. Tapi kalau sampai masuk ke neraka, maka jelas akan celaka dan binasa. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh yang kamu tanyakan itu sebenarnya sesuatu yang mudah bagi siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepadanya. Banyak amalan yang bisa mengantarkan seseorang ke surga, dan sebaliknya tidak sedikit amalan yang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam neraka. Tinggal kembali kepada amal apa yang akan dipilih. Kalau amalan yang dipilih adalah amalan yang bisa mengantarkan ke surga, yaitu kebaikan. Harapannya bisa masuk ke surga. Tapi kalau amalan yang dipilih adalah amalan yang bisa mengantarkan ke neraka, ya ada kemungkinan besar itu menjadi sebab masuk ke dalam neraka wal'iyadu billah. Jadi mudah saja. Ya. Qala ta'budullaha la tushrik bihi syai'an wa tuqimus salata wa tu'ti az-zakata wa tasumu ramadhana wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Amalan yang bisa Memasukkan seseorang ke surga adalah kamu beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kamu mengerjakan sholat, menunaikan zakat, saum di bulan Ramadan, berangkat haji jika memiliki kemampuan untuk itu. Tsumma qala ala adulluka ala abwabil khair. Lalu Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bertanya kepada sahabat Mu'ad, maukah aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan? As-sawmu junnatu was-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'u an-naro was-salatu ar-rajuli min jawfil lail thumma tala tatajafa junubuhum anil madaji ilal akhir ayah surat As-Sajdah ayat 16. Pintu-pintu kebaikan itu adalah puasa yang merupakan perisai, kemudian sodakoh. Sodakoh itu tudfi'ul khati'ata, bisa menghapus kesalahan. Sebagaimana air bisa memadamkan api. Dan juga sholat di sepertiga malam terakhir. Saum, sedekah, dan sholat malam. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membaca ayat yang ke-16 dari surat As-Sajdah. Tatajafa junubuhum anil madaji. Ayat ini menjelaskan tentang keadaan orang-orang yang beriman di mana punggung-punggung mereka itu kering dari tempat tidurnya. Artinya mereka selalu bangun di waktu malam untuk mengerjakan ibadah. Tsumma qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dirwati sanamihi. Rasul bertanya lagi kepada sahabat Mu'ad, maukah aku beritahukan kepadamu tentang ra'sil amri, pangkalnya segala urusan, tiangnya dan puncak ketinggiannya. Qultu bala ya Rasulullah, jawab sahabat Mu'ad, tentu wahai Rasulullah. Qala ra'sul amri al-islamu, jawab Rasul, pangkal segala urusan itu adalah Islam. Artinya perkara apapun yang ingin kita selesaikan, yang ingin kita ketahui, semuanya ada di dalam Islam. Islam itu mengumpulkan segala urusan. Apa yang dibutuhkan oleh manusia ada di dalam Islam. Makanya orang-orang yang beriman diperintahkan untuk masuk ke dalam Islam itu secara totalitas. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kalian wahai orang-orang yang beriman ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh. Jangan setengah-setengah. Jangan ambil sebagian-sebagiannya. Ambil semuanya. Karena Islam itu solusi untuk segala persoalan, untuk segala permasalahan. Lalu kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kalau tiangnya, tiangnya adalah sholat. Wa amuduhu as-sholatu. Tiang Islam itu adalah sholat. Ini hadis yang benernya. Ada hadis yang palsunya. As-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Nah itu gak ada riwayatnya begitu. Ya. Kalau ini amuduhu as-salatu, tiangnya Islam adalah sholat. Wadirwatu sanamihi al-jihad, sedangkan puncak ketinggiannya adalah jihad. Amalan terbesarnya itu jihad. Tsumma qala ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullihi. Selanjutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi kepada sahabat Mu'ad, maukah aku beritahukan kepadamu tentang yang menjadi penyempurna semua yang telah disebutkan tadi? Apa penyempurnanya? Qultu bala ya Rasulullah. Sahabat Mu'ad menjawab, tentu wahai Rasulullah. Fa akhadha bi lisanihi qala kuffa 'alaika hadza. Rasul kemudian menempelkan tangannya di mulutnya sambil mengatakan, kuffa 'alaika hadza. Jaga ini. Jaga mulutmu. Jaga lisanmu dari kata-kata yang kotor, kata-kata yang mengandung kemungkaran, kekejian, dari menyakiti orang lain, dari melanggar kehormatan orang lain. Ini penting karena semua yang disebutkan tadi dari kebaikan-kebaikan itu menjadi tidak berarti sama sekali. Ya. Dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah disampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada si fulanah. Fulanah ini tusalli lail wa tasum wa tatasaddaq wa taf'al. Dia suka sholat malam, suka puasa, suka sedekah, bahkan sedekahnya juga gak tanggung-tanggung. Sedekah yang besar, dalam jumlah yang banyak. Dan dia juga dikenal melakukan ini dan itu. Walakin tu dijarok. Tetapi si fulanah itu suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Ya. Banyak tetangganya yang sakit hati. Gara-gara apa? Lisannya. Kata Rasul, laisat bisyai. Gak ada artinya. Sholatnya gak ada artinya. Saumnya gak ada artinya. Sedekahnya gak ada artinya. Kebaikan yang dilakukannya gak ada artinya. Innaha min ahlin nar. Fulanah itu termasuk dari calon penghuni neraka. Ya. Kemudian disampaikan lagi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada juga fulanah yang lainnya. Kalau dia ini tusallil fariidhah, cukup menjaga salat yang wajib. Sama sedekah. Sedekahnya pun enggak terlalu besar. Kalaupun sedekah bukan sedekah dengan hal yang istimewa. Sederhana. Walakin akan tetapi la tu dijaroha, dia enggak pernah menyakiti tetangganya. Jawab Rasul, hiya min ahli jannah. Nah, kalau si fulan ini dia termasuk calon penghuni surga. Kalau dibandingkan dari dua fulanah itu yang paling banyak amalannya, jelas fulanah yang pertama. Tapi sayang, kekurangannya apa? Tidak menjaga lisannya. Itu kekurangannya. Dan ternyata kekurangan itu bisa membuat semua amalan kebaikan menjadi tidak berarti. Ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan di sini, mau gak aku beritahukan kepadamu tentang sesuatu yang menjadi penyempurna dari semua yang disebutkan tadi. Sambil pegang lisannya, beliau SAW mengatakan, kuffa alaika hada, jaga ini, jaga lisan dari sekali lagi perkataan-perkataan yang jelek, perkataan-perkataan yang buruk, perkataan-perkataan yang cenderung menjatuhkan apa? Kehormatan. Ya. Ghibah, namimah, mencela, mengumpat, melontarkan julukan-julukan yang jelek, dan semisalnya. Qultu ya Rasulullah wa inna lamu akhadhuna bima natakallamu bihi. Sahabat Mu'ad bertanya, wahai Rasulullah, apakah kita akan dihukum lantaran kata-kata yang kita ucapkan? Faqala sakilat ka ummuk. Wahal yakubun nas finnari ala wujuhihim illa hasa'idu al-sinatihim. Tidaklah manusia itu masuk ke dalam neraka dalam keadaan tersungkur wajahnya duluan, melainkan karena apa yang keluar dari lisannya. Jadi jangan pernah punya pemahaman bahwa yang akan dihisab, yang akan dimintai pertanggungjawaban itu hanya amalan yang dilakukan oleh anggota badan. Kalau yang terucap di lisan tidak, enggak. Yang dilakukan oleh anggota badan, yang terlihat, nampak, akan dihisab. Apa yang keluar dari lisan pun akan dihisab. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Apa yang terucap dari lisan itu ada yang mencatatnya dan ada yang mengawasinya. Kalau sudah dicatat kemudian diawasi, berarti akan ada pertanggung jawabannya. Ya. Kalau yang keluar dari lisan itu kebaikan, ya tentu balasannya juga kebaikan. Ya. Kalau yang keluar dari lisan itu kejelekan, ya jelas balasan juga kejelekan. Jadi yang disebut amal itu adalah yang dilakukan oleh anggota badan selain lisan, dan juga kata-kata yang keluar dari lisan itu amal. Di dalam Al-Quran, barang siapa yang melakukan kebaikan walau seberat zarrah, maka ia akan melihatnya. Dan sebaliknya, barang siapa yang melakukan kejelekan walau seberat zarrah, sesuatu yang kecil, ringan, dia juga akan apa? Melihatnya. Nah yang ada kaitan dengan pembahasan di dalam hadis ini tentu apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di bagian akhir ketika beliau mengatakan, maukah aku beritahukan kepadamu wahai Mu'ad tentang apa yang menjadi penyempurna seluruh kebaikan-kebaikan, pintu-pintu kebaikan, ya, pangkal segala urusan dan semuanya. Lalu beliau memberitahukan bahwa yang menjadi penyempurnanya adalah menjaga apa? Lisan. Ya. Berikutnya hadis yang ke-13, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, atadruna mal ghibah? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala dzikruka akhaka bima yaqrah. Qila afarwaita in kana fi akhi ma aqulu? Qala in kana fihi ma taqulu faqad igtabtahu, wa in lam yakun fihi ma taqulu faqad bahatta. rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadapan para sahabat-sahabatnya, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan ghibah? Qalu, mereka para sahabatnya menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala, kata Rasul, ghibah itu adalah zikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan sesuatu tentang saudaramu yang dia, saudaramu itu tidak menyukainya. Qila, kemudian beliau ditanya, afarwaita inkana fi akhi ma'akul. Bagaimana pendapatmu, wahai Rasul, kalau seandainya apa yang aku ceritakan tentang saudaraku itu memang benar adanya, enggak salah. Jawab Rasul, kalau seandainya apa yang kamu ceritakan tentang saudaramu itu memang benar adanya, maka itulah yang disebut dengan ghibah. Kamu telah menggibahinya. Wa in lam yakun fihi ma taqul faqad bahatta. Tapi kalau seandainya apa yang kamu katakan tentang saudaramu itu tidak benar, tidak sesuai kenyataan, maka kamu telah berbuat kebohongan kepadanya. Ya. Hadis riwayat Muslim. Kalau seseorang berbicara tentang saudaranya, di hadapannya secara langsung, menyangkut kejelekan-kejelekannya, ini bukan ghibah, kalau ini mencela. Mencela atau memaki. Ya. Kalau ghibah itu, seseorang menceritakan tentang saudaranya di belakangnya. Ya. Tapi yang diceritakan itu hal-hal yang buruk. Yang saudaranya itu sangat tidak suka kalau sampai mendengarnya. Gitu. Beda kalau yang diceritakan itu hal-hal yang baik, pujian-pujian. Ini gak jadi masalah. Ya. Nah, dan sebaiknya kalau kita mau menceritakan saudara kita di belakangnya, ya cukup yang baik-baiknya saja. Ya. Jangan sampai menyinggung, menceritakan keburukan-keburukannya. Nah, sekalipun memang benar ada dalam diri saudara kita, ya itulah yang disebut dengan apa? Ghibah. Ya. Seperti dulu, nanti akan dibaca hadisnya, Aisyah radhiyallahu taala anha pernah menggunjing, menyampaikan sesuatu yang kurang pantas tentang Sofiyah di hadapan Nabi, di belakang Sofiyah. Karena Nabi memuji Sofiyah, menceritakan tentang Sofiyah, kata Aisyah, cukup, wahai Rasul, jangan kau puja-puji Sofiyah, karena dia itu orangnya begini dan begitu. Yang dimaksud Sofiyah itu pendek, cuma kata pendek, Sofiyah itu orangnya pendek, begini dan begitu. Rasulullah SAW mengingatkan kepadanya, ini kata-katamu ini berbahaya. Kalau dicampur dengan air lautan itu akan tercampuri. Padahal cuma kalimat apa? Pendek. Air laut, wah. Gak bisa diukur banyaknya. Nah. Hadis riwayat Muslim. Kemudian wa an Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi khutbatihi yauman nahri bi Mina fi hajjatil wada. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Ala hal balad. Muttafaqun alaihi. Dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu, sahabat Abu Bakrah ini sahabat yang cukup semangat dalam mengerjakan kebaikan, dan salah satu kejadian yang akan selalu kita ingat ketika mendengar atau membaca nama Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu adalah ketika dia telat apa? Sholat. Itu ya. Dia mendapati imam dan jamaah sudah apa? Dalam posisi ruku. Maka Abu Bakrah ini begitu masuk masjid, ya. Baru masuk langsung apa? Ruku. Untuk mengejar apa? Imam yang sedang ruku. Sampai Nabi mendoakan, ya, memuji soal kesungguhannya. Lalu Nabi mengingatkan, ya lain kali gak perlu begitu. Kamu masuk melihat imam sedang sholat, ya ikuti posisi imam. Dan tidak perlu begitu masuk masjid sudah langsung apa? Ruku. Karena melihat imam sedang ruku. Masuk dulu ke shaf sholat baru kemudian ruku. Ya kalau imam langsung i'tidal, ya, mendapati imam i'tidal bangkit dari ruku, ya sudah. Berarti tidak dapat satu rakaat. Meskipun ditegur oleh Rasul, lain kali enggak perlu seperti ini. Rasulullah tidak nyuruh Abu Bakar untuk menambah rakaat apa? Salat. Ini pertanda bahwa kalau makmum mendapati imam ruku, ya berarti terhitung dapat satu rakaat. Ya. Kalau ditanya, "Loh, kan dia tidak sempat baca Al-Fatihah." Jawabannya memang tidak sempat. Karena dalam posisi itu yang lebih wajib bukan baca Al-Fatihah, tapi apa? Apa? Ruku. Innama ju'ilal imam liyutamma bih. Sebab imam sholat itu dijadikan untuk diikuti. Kalau imam ruku, ya kita ruku. Jadi lebih wajib ruku ketika kita mendapati posisi imam sedang ruku. Bukan lagi baca Al-Fatihah. Dalam kaidah usul disebutkan bahwa kalau dua kewajiban itu berbarengan, bertabrakan, maka yang lebih dahulukan adalah yang aujab, yang lebih apa? Wajib. Gitu. Ya. Nah, kata Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan saat khutbah pada hari Nahar Idul Adha di Mina saat haji wada, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum, sesungguhnya darah kalian, harta kalian dan kehormatan kalian itu haram. Darah haram untuk ditumpahkan. Harta haram untuk dirampas. kehormatan haram untuk dilanggar. Ya. Jadi darah kaum muslimin itu haram untuk ditumpahkan, nggak boleh. Kehidupan seorang muslim itu di sisi Allah jauh lebih besar daripada keberadaan dunia ini. Ya. Sebutkan dalam hadis, la zawalud dunya ahwanu indallah min qatli rajulin muslimin. Hilangnya dunia, hancurnya dunia, kata Allah, itu jauh lebih ringan. Indallah, di sisi Allah. Sekali lagi kata Rasul, hilangnya dunia atau hancurnya dunia di sisi Allah itu jauh lebih ringan daripada terbunuhnya seorang muslim. Karena darahnya itu dilindungi, gak boleh ditumpahkan, jangan sembarangan. Ya. Sekalipun dalam rangka memerangi musuh Allah. Nah, kalau sampai menyebabkan ada darah seorang muslim yang tumpah, haram, gak boleh. Ya. Gak ada peperangan, gak ada memerangi musuh Allah kalau sampai terjadi atau mengakibatkan tumpah darahnya kaum muslimin. Ya. Nah. Itu harta. Itu darah. Hartanya juga sama. Haram. Enggak boleh. Ya. Dimakan dengan cara yang batil. Dicuri. Ya. Dirampok. Enggak boleh. Dan mencuri juga persoalan yang serius. Sampai Nabi mengatakan, kalau Fatimah, putri Muhammad, mencuri, aku akan potong tangannya. Ini kan menunjukkan bahwa perbuatan mencuri, mengambil hak seorang muslim, mengambil harta seorang muslim dengan cara yang tidak hak, itu haram, berdosa, ya, dosa besar. Bukan soal sedikit besar yang diambil dari harta seorang muslim, ya, bukan soal berharga atau tidak berharga, tapi perbuatan mengambil harta seorang muslim, ya, itu tidak boleh. Ya. Mencuri itu tidak diperbolehkan. Biarpun cuma telurnya, telur ayam, ya, atau bahkan ayamnya. Insya Allah, 9 ayam hilang. Ingat, ada pagi-pagi ada breaking news. Ya, 9 ayam hilang, insya Allah. Semoga Allah menggantinya. Wating, salapan jadi salapan puluh. Diambil salapan, udah datang salapan puluh. Ya. Nah. Nah, begitupun kehormatan yang enggak boleh dilanggar. Ghibah, namimah itu kategori melanggar apa? Kehormatan. Ya. Seorang muslim itu memiliki kehormatan di sisi Allah. Enggak boleh dihilangkan kehormatannya. Haram hukumnya. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram atas kalian. Seperti kahurmati yaumikum hadha. Seperti keharaman hari kalian ini. Ya. Kalau darah seorang muslim terhormat, hartanya terhormat. Ya. Begitupun kehormatannya. Maka seperti hari ini juga hari yang terhormat, kata Nabi. Fi syahrikum hada, di baladik, fi syahrikum hada, di bulan kalian ini, wa fi baladikum hada, dan di negeri kalian ini. Ketahuilah bahwa aku telah menyampaikan hal ini. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin, wallahu ta'ala a'lam.